hidupku. Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku minta. Bapa, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendakmu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku minta. Bapa, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendakmu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doa. Thank you. dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Tak pernah salah. Tak pernah bersalah.